Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh imamul kabir rahimahullah rahmatan wasi'ah Abu al-Hasan Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihi fi kitab al-iman babu hal yu'akhazu bi'a'malil jahiliyah. Qala haddasana Utsman bin Abi Syaibah قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رحمه الله berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam صحيحه باب هل يؤخذ بأعمال الجاهلية باب apakah seseorang akan dihukum dengan sebab amalan-amalan yang dikerjakan di masa jahiliyahnya? Apakah seseorang bila mana masuk Islam akan dihukum dengan segala macam keburukan-keburukan yang dia lakukan di masa jahiliyah atau bagaimana? Berkata Muslim rahimahullah, Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Jarir meriwayatkan kepada kami dari Mansur, dari Abu Wail, dari Abdullah. Dia berkata, qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, anu akhadhu bima amilnahu fil jahiliyah. Apakah kita akan dihukum Allah dengan segala sesuatu yang kita perbuat dahulu di masa jahiliyah? Qal, maka Rasulullah menjawab, amma man ahsana minkum fil Islam. Barang siapa yang baik di antara kalian dalam keislamannya, fala yu'akhadhu biha, maka tidak akan dihukum segala macam keburukan di masa jahiliyahnya. Wa amma man asa'a, barang siapa yang buruk keislamannya, ukhidha bi'amalihi fil jahiliyati wal Islam, maka akan dikumpulkan segala keburukan yang dia lakukan di masa jahiliyah maupun di kala Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, bahwasanya hadis ini bermaksud tentang ya orang-orang yang dahulu mereka asalnya ya jahiliyah dalam kekufuran, kemudian masuk Islam. Maka manusia dalam itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah man ahsana fil Islam, orang yang baik keislamannya. Maksud baik keislamannya adalah Islam secara zahir dan batin. Jadi makna man ahsana minkum fil Islam, barang siapa yang baik keislamannya, maksudnya jujur dengan sepenuh hati, luarnya Islam dan dalam hatinya pun Islam, zahiran wa batinan. Maka orang semacam ini yang benar-benar masuk Islam kan Allah Subhanahu wa taala, fala yu'akhadhu biha, maka tidak akan dihukum dengan segala macam keburukan-keburukan masa jahiliyahnya, akan dihapuskan dengan keislaman yang benar, keislaman yang tulus. Tapi sebaliknya, waman asaa, barang siapa yang buruk, maksudnya buruk keislamannya, dia hanya menampilkan zahir saja keislaman tapi dalamnya masih menyimpan kekufuran, sebagaimana kaum munafikin. Kaum munafikin mereka masih Islam juga tapi hanya luarnya saja, tidak dalamnya. Maka orang yang semacam ini berpura-pura masuk Islam, waman asa'a fil Islam, dia berbuat keburukan dalam Islam, dalam pengertian tidak masuk Islam benar-benar, hanya luarnya saja. dan dia masih dalam kekufuran kesyirikan. Ukhidha bi'amalihi fil jahiliyyati wal Islam. Maka orang semacam ini yang berpura-pura masuk Islam hanya zahirnya saja, tidak sampai ke batinnya, maka akan dikumpulkanlah semua kejahatan-kejahatannya, keburukannya, kemaksiatannya masa lalu ketika sebelum Islam dan setelah Islam. Karena Islamnya hanyalah Islamul zahir, keislaman luar saja. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang semacamnya, dia hanya menampakkan zahirnya saja keislaman, dalamnya menyimpan kekufuran, berarti belum beriman. Maka orang semacam ini segala keburukan-keburukan yang dikerjakan di masa jahiliyah dan di masa Islam semuanya Allah kumpulkan, gabungkan. Keislamannya tidak bisa menghapuskan keburukan masa lalunya karena keislamannya tidak utuh. Hanya keislaman zahir belaka, tidak sampai ke dalam hatinya. Ini makna hadis. Naam. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووقيع أحويل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللبز له قال حدثنا وقيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قرأ بعد ذلك حدثنا من جاب أخذ بالأول والآخر ثم بعد ذلك حدثنا من جاب قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مشهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku yaitu Abdullah bin Numair dan Waqi', kedua-duanya menceritakan kepada kami. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur yang lain. Kata Imam Muslim, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah pun meriwayatkan kepada kami, dan redaksi ini adalah milik Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala, dia berkata, qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wa ya Rasulullah, anu akhadha bima amilna fil jahiliyah, apakah kami akan dihukum dengan segala keburukan yang kami perbuat di masa jahiliyah? Qal, beliau menjawab, man ahsana fil islami, barang siapa yang baik keislamannya, maksudnya luar dan dalam, benar-benar tulus masuk Islam. Lam yu'akhadh bima amila bihi fil jahiliyah, bima amila fil jahiliyah, tidak akan dihukum segala keburukan yang dilakukan di masa jahiliyah. Karena Islam menghancurkan segala keburukan di masa kekufuran. Wa man asa'a fil Islam, dan barang siapa yang buruk keislamannya, maksudnya hanya masuk Islam secara lisan belaka, tak sampai ke hati. Semua yang dilakukan hanyalah berpura-pura belaka agar dia aman di tengah-tengah kaum muslimin. Hatinya menyimpan kekufuran. Ya. Wa man asaa fil islami, barang siapa yang buruk islamannya hanya luarnya saja. Ukhidha bil awwali wal akhir, akan digabungkan semua keburukannya, dikumpulkan. Keburukan sebelum jahiliyah dan keburukan setelah, keburukan sebelum Islam di masa jahiliyah dan keburukannya setelah Islam. Manakala Islamnya hanyalah dalam bentuk ucapan belaka, tak masuk ke dalam hatinya. Ya. Adapun jika seseorang masuk Islam dan Islam keislamannya benar baik, hatinya luar dan dalam dia benar-benar berislam, tapi dalam Islam dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksiat misalnya, atau menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Ya, dan kemaksiatannya tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Orang semacam ini bila mana telah masuk Islam, ya, dan benar keislamannya luar dan dalam, tapi dia kurangi keislamannya dengan kemaksiatan, orang semacam ini dihapuskan, diampunkan semua dosa-dosa masa jahiliyahnya. Ya. Maka yang tercatat dalam catatannya hanyalah kemaksiatan yang dilakukan setelah Islam. Bila dia mati dalam kemaksiatan, maka dia masuk ke dalam golongan wasatul mu'minin, orang-orang bermaksiat daripada kaum mu'minin. Jika Allah berkehendak mengazabnya, jika Allah SWT berkehendak mengampuninya. Adapun yang tak dimampunkan dosa-dosa masa lalunya, itu dialah orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Luarnya saja tidak sampai ke dalam hatinya. Berkata Muslim, Injab bin Al-Haris At-Tamimi menceritakan kepada kami, dia berkata, Ali bin Musyir menceritakan kepada kami dari A'mash dengan sanad seperti ini pula dan dengan lafaz yang seperti ini. Naam. Babu kaunil islami yahdumu ma qabalahu. Yahdimu. Babu kaunil islami yahdimu ma qabalahu wa kadal hijaratu wal hajj. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi wa Abu Ma'nin ar-Raqashi Ishaq ibn Mansur kulluhum an Abi Asim wal Labs ibn al-Musanna qala haddatsana ad-Duhhak ya'ni Abu Asim qala akhbarana Haywatu ibn Shuraih qala haddatsani Yazid ibn Abi Habib an ibni Shumamah al-Mahri قال حضرنا عمر بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنتُ منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فخبطت يدي قال ما لك يا عمر قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما عملت أن الإسلام يهدم من كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. نعم. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu kaunil Islam yahdimu ma qablah. Bab Islam itu akan menggugurkan segala dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia masuk Islam. Wa kadzal hijratu wal hajj, demikian pula hijrah. Hijrah akan menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat seseorang sebelum dia hijrah. Demikian juga haji. Haji akan mengurungkan segala macam dosa-dosa yang dilakukan sebelum haji. Ini menunjukkan keutamaan Islam, hijrah dan haji. Bahwasanya amalan-amalan ini menggugurkan segala sesuatu yang dilakukan sebelumnya dari dosa-dosa dan keburukan. Muslim rahimahullah berkata, Muhammad bin Al-Muthanna Al-Anazi dan Abu Ma'an Al-Raqashi dan Ishaq bin Mansur semuanya melihatkan kepada kami dari Abi Asim. Karena redaksi ini adalah redaksi Ibnu Al-Muthanna. Ya. Kemudian mereka berkata, Dhahhak memberitakan kepada kami, yaitu Abu Asim. Dia berkata, Haywah bin Shuraij bin Shuraih meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami dari Ibnu Shumasata Al-Mahri. Dia berkata Ibnu Shumasa Al-Mahri, kami menghadiri ya Amr bin As ketika dalam keadaan kritis, ya sekarat mau meninggal. Abdullah Amr bin As adalah sahabat Nabi yang mulia yang masuk Islamnya sebelum penaklukan kota Mekah, dan dia memiliki banyak peran dahulu kala dalam di masa jahiliyah dalam mengintimidasi, menteror kaum muslimin. Amr bin As bahkan dialah yang datang ke negeri Habasyah ingin memulangkan pasukan kaum muslimin, memulangkan para sahabat yang meminta suaka kepada Raja Najasyi agar mereka dapat menyembah Allah dengan merdeka di negeri Habasyah. Quraisy mengutus Amr bin As dan dialah yang bernegosiasi dengan raja, membawa hadiah-hadiah dan semacamnya, ya agar raja memulangkan semua orang-orang Islam kembali ke tanah air mereka, ke Mekah. Dan dia menjogok semua pendeta-pendeta, ya sehingga semuanya mendukung dia. Namun Raja Najasyi, raja yang adil, dia tidak mau ada kezaliman dilakukan di negerinya. Maka amanlah kaum muslimin menyembah Allah di sana. Ya, inilah perbuatan Amr bin As. Jadi dia dalam kondisi sekarat, kritis, akan wafat. Ya, fabaka tawilan, maka dia menangis panjang. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar, dan dia mengarahkan wajahnya ke arah tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka anaknya berusaha menghiburnya, itu anaknya Abdullah. Dan anaknya Abdullah adalah seorang mukmin yang taat. Ayahnya dahulu kala dalam keburukan, kekufuran, ingin memerangi Islam dan Nabi, tapi anaknya tidak. Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat yang begitu tekunnya dalam beribadah. Banyak keutamaannya. Dialah yang meminta kepada Nabi yang mulia SAW agar diberikan keringanan ya, untuk mengkhatamkan Quran tiap hari. Ya. Nabi tidak memberikan baginya keringanan kecuali maksimal dia boleh mengkhatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Dialah yang meminta kepada Nabi agar diizinkan puasa selama-lamanya. Tiap hari puasa, tak berbuka-buka. Maka Nabi izinkan bagi dia untuk puasa Daud. Itu yang paling maksimal. Sehari puasa, sehari berbuka. Banyak keutamannya anaknya ini. Abdullah bahkan dialah penulis hadis Nabi. Dialah yang menulis di antara sahabat semua hadis yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayahnya tidak. Tapi ayahnya setelah masuk Islam orang yang paling banyak khidmatnya terhadap Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manakala Rasulullah wafat, kemudian manakala diangkat Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka ketika itu muncul fitnah disebabkan karena pembunuhan Uthman. Muawiyah berpihak, Amr bin As berpihak dengan Muawiyah. Ya, mereka menuntut agar Ali menyelesaikan perkara pembunuhan Uthman. Akhirnya Muawiyah menunjuk Amr bin As ya untuk menjadi gubernur di negeri Mesir. Ya, dan di sanalah dia menjadi gubernur. Dan 3 orang yang Khawarij sepakat membunuhnya, kata mereka inilah pangkal kerusakan yang Khawarij. Mereka diantaranya ada yang bernama Abdurrahman bin Muljim, Mereka bersepakat di Ka'bah untuk membunuh tiga orang ini, tiga pemimpin Islam. Kata mereka, inilah sebab kafirnya seluruh kaum muslimin. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, satu lagi Muawiyah. Adapun Amr bin As, mereka sepakat membunuhnya di tanggal 17 Ramadhan. Ya, Amr bin As ketika itu tak keluar karena dia dalam keadaan sakit. Mereka sepakat membunuhnya ketika keluar akan salat subuh. Maka yang keluar ketika itu gantinya daripada Amr, yaitu Kharijah. Manakala Kharijah keluar, orang Khawarij ini merasa itulah Amr, maka dia tikam, matilah Kharijah, bukan Amr bin As. Adapun Muawiyah, dia keluar dengan pengawalnya. Ya, maka Muawiyah ketika ingin dibunuh dapat menghindar daripada pembunuhan walaupun terluka, punggungnya terkena pisau yang sudah dibubuhkan racun, yang direndam racun selama satu bulan. Sejak itu Muawiyah tak lagi memiliki keturunan. Mandul dibuatnya. Itu langsung lebih belakangnya. Adapun Ali, Ali keluar sebagaimana kebiasaannya pagi hari untuk mengimami kaum muslimin. Dan dia biasa sambil jalan membangunkan kaum muslimin, as-salah, as-salah, ayol mu'minun. Ketika itulah dia ditikam. Maksud kita, Amr bin As begitu penting kedudukannya ketika itu. Ya, bahkan ketika terjadi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah memerintahkan Amr bin As ini untuk bernegosiasi agar terjadi perundingan perdamaian antara Muawiyah dengan Al-Hasan bin Ali. Akhirnya terjadilah perundingan, terjadilah perdamaian. Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, bersatulah kaum muslimin. Artinya begitu hebat kedudukan Amr bin As kala itu. Dia memegang peran penting. Dan itu yang disesali oleh Amr bin As. Dia berkata, lanjutkan kepada hadis ini. Ketika anaknya mengatakan, Abdullah, ya abatah, wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah s.a.w. bikada, bukankah dahulu Rasulullah memberitakan engkau dengan berita gembira seperti ini? Ama basyaraka Rasulullah bikada, bukankah Rasulullah juga memberitakan kepada berita gembira dengan seperti ini? Anaknya berusaha menghibur ayahnya dengan berbagai macam kebaikan yang diperbuat dalam Islam. Ya. Yang membuka negeri Mesir adalah Amr bin As atas perintah Umar bin Khattab. Mesir itu ditaklukkan oleh Amr bin As. Yang memerintahkan adalah Umar bin Khattab. Kemudian tetap disahkan oleh Muawiyah yang menjadi gubernur di negeri Mesir. Ya, maka anaknya berusaha menghibur sang ayah, dan begitulah seharusnya. Bila mana ada orang mau meninggal, kita hibur dia agar berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia lebih besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkala anaknya menghiburnya, faqal fa aqbala bi wajhihi faqala. Dia pun menghadapkan wajahnya kepada putranya sambil berkata, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya yang paling utama yang kita siapkan untuk menghadapi kematian adalah persaksian tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah sebaik-baik persiapan mati, tauhid. Dan ini modal. Yang tak punya persiapan tauhid, jangan berharap rahmat Allah. Sempit baginya rahmat Allah di negeri akhirat sana. Inilah keutamaan iman. Kemudian dia menceritakan tentang dirinya, inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Aku merasa hidup dalam tiga periode. Kemudian dia ceritakan periode yang pertama, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat diri kedahulu kala aad menjadi orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan perihal dirinya dalam keadaan kufur. Wala ahabbu ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqtaltu. Tidak ada orang yang lebih berharap kematiannya, ya, kematian Rasulullah sebagaimana aku. Sekiranya aku memiliki peluang membunuhnya, akan kubunuh dia. Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Sekiranya pada masa itulah aku mati, pasti aku akan menjadi penghuni neraka. Dia menceritakan periode yang pernah dihadapi dalam hidupnya di masa kekufuran. Kalaulah dia mati ketika itu, habislah dia. Menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Falamma ja'alallahu al-islama fi qalbi, manakala Allah telah menjadikan Islam bersemi di hatiku, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang kepada Nabi. Faqultu, aku pun berkata. Jadi kemudian Allah beri dia hidayah. Berangkatlah dia masuk Islam sebelum Makkah ditaklukkan. Dekat keislamannya dengan Khalid bin Walid. Kedua-duanya tokoh yang dikenal keburukannya terhadap kaum muslimin. Manakala Allah memberikan kepadaku Islam, aku pun mendatangi Nabi, faqultu, aku pun berkata, "Ubsut yaminaka fala ubayya." Fala ubayyuka ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku ingin membaiatmu, bersumpah untuk taat setia patuh kepadamu. Fa basata yaminah, Nabi pun membentangkan tangannya. Qala faqabattu yadi, berkata Muawiyah, berkata Amr bin As, namun aku menggenggam tanganku seperti ini. Rasulullah membentangkan tangannya untuk dibaiat, aku menggenggam tanganku seperti ini. Tak mau membaiat Nabi dengan dalam bentuk bersalaman. Qala malaka ya Amr, maka Nabi bertanya, mengapa engkau berbuat demikian ya Amr? Mengapa kau yakni tanganmu kau genggam, tidak kau bentangkan untuk membaiatku? Qala qultu aradtu an ashtarit. Aku berkata, ya Rasulullah, aku ingin buat syarat dengan keislamanku ini. Ya. Luar biasa. Amr bin Ash terkenal dengan orang yang paling cerdas di antara para sahabat, ahli politik. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, aku mau membaiatmu tapi dengan syarat. Aku mau masuk Islam dengan syarat. Ya. Qala tashtarit bimadha? Apa syaratmu? Qultu an yaghfira li. Syaratnya aku berharap agar Allah mau mengampuni dosa-dosaku baru aku mau masuk Islam. Qala, maka Nabi berkata, "Ama alimta, tidakkah kau tahu ya Amr, annal Islam yahdimu ma kana qabla?" Islam itu akan menggugurkan segala dosa-dosa yang diperbuat sebelum Islam. "Wa annal hijrata tahdimu ma kana qabla?" Tidakkah kau tahu hijrah itu, amalan hijrah menggugurkan semua dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Ya, hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah dari Mekah. Yang hijrah ke kota Madinah bergabung bersama kaum muslimin, maka akan batallah segala macam keburukannya, gugur. Dan hijrah seseorang dalam Islam, maknanya dalam pengertian kembali kepada kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Ya, hijrah kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, hijrah kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, ini pun menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Jika hijrah kita benar, sekarang kita sedang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hijrah kita benar, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa sebelum kita taubat kembali kepadanya. Wa annal hajj yahdimu ma kana qabla. Dan sesungguhnya haji, kata Nabi, juga menggugurkan segala dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Berkata Amr, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu tidak ada orang yang lebih kucintai daripada Rasulullah SAW. Dahulu orang paling dibenci, bahkan dia ingin membunuh Nabi kalau memiliki kesempatan. Setelah Islam menyinari hatinya, maka Nabilah menjadi orang yang paling dia cintai. Wala ajallu fi ainayya minhu, tidak ada orang lebih mulia di dua mataku sebagaimana Rasulullah. Wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlanlah, aku tak berani menatap Nabi dengan tajam-tajam. Tak berani aku memandang dengan kedua mataku kepada Nabi dengan tajam-tajam. Karena wibawanya, karena sungkanku kepadanya. Walau su'iltu an asifahuma ataqtu. Sekiranya aku ditanya, bagaimana wajah Nabi, aku tak mampu menyipatinya. Li'anni lam akun amla wa'inayya minhu. Karena aku tak pernah dengan benar menatap wajah Nabi SAW sedalam-dalamnya. Karena aku merasa sungkan dengannya, wibawanya. Walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli jannah. Sekiranya pada masa itu aku mati, aku berharap aku masuk ke dalam surga, menjadi ahli surga. Ini adalah periode kedua, periode setelah Islam. Tinggal periode yang ketiga. Ya. Thumma walina asya'a, inilah periode ketiga. Kemudian kami pun mengurusi banyak hal, menjadi orang penting dalam Islam. Menjadi gubernur, ya. Kemudian pada perang Siffin, peperangan antara kaum muslimin, antara Muawiyah dan Ali, dia pro kepada Muawiyah. Dia bersama Muawiyah. Memerangi Ali bin Abi Thalib, pecahlah perang Siffin sehingga terjadilah gencatan senjata dan seterusnya. Kemudian dia tetap ditempatkan sebagai gubernur di negeri Mesir. Inilah yang dikatakan periode yang ketiga, thumma walina syiah. Kemudian kami pun melakoni banyak hal, memiliki banyak kesibukan-kesibukan dalam masalah ya kekuasaan, menjadi penguasa. Ma adri ma halifi, aku tak tahu bagaimana nasibku kala itu. Setelah aku ya tenggelam dalam kekuasaan, ya aku tak tahu bagaimana nasibku kala itu. Inilah periode yang ketiga. Ya begitu khawatir dengan segala yang dilakukan setelah Nabi yang mulia SAW wafat, manakala dia menjadi pucuk pimpinan, tampuk kekuasaan ada padanya, dia khawatir. Ya, bagaimana kondisinya? Ya, fa idza ana mittu, nanti jika aku mati. Intinya dia dalam keadaan takut, walaupun anaknya memberitakan kepadanya banyak hal. Wahai ayahanda, bukankah Rasulullah memberitakan kepadamu seperti ini, seperti ini? Ya. Dia berkata, jika aku nanti mati, fala tashabni naihatun, jangan pernah ada perempuan-perempuan yang mengiringi kematianku dengan ratapan. Karena dalam Islam dilarang meratap. Ini wasiat, jangan meratap kalau aku mati. Dan kita jika melihat keluarga itu meratap, maka tidaklah buat wasiat, nanti aku mati jangan ratapi. Meratap adalah teriakan-teriakan dan tindakan-tindakan, menampar-nampar wajah, pipi, ya, mengoyak-ngoyak rambut, mengoyak-ngoyak baju, menggunting rambut dan semacamnya, menunjukkan tidak ridha dengan ketentuan Allah. Bila aku nanti mati, jangan sampai ada perempuan yang meratapiku. Fa'idha dafantumuni, jika kalian telah menguburkan aku, fasunnu alayya turaba shanna, maka tumpahkanlah di atas kuburanku tanah kuburan tersebut. Ya, kuburkan aku, kemudian ya tutuplah liang kuburku, letakkan padanya tanah, timpakan padanya tanah. Dan dalam Islam kuburan dianjurkan untuk naik satu jengkal daripada tanah, naik satu jengkal daripada tanah untuk menandakan itu kuburan. Ya. Kemudian dia berkata, "Tsumma aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazur." Kemudian berdiamlah kan sebentar di kuburku sekitar ya kira-kira tunharu jazur, disembelih unta. Wa yuqsamu lahmuha. Disembelih langsung dibagi-bagi, hatta astanisa bikum, agar aku merasa dekat dengan kalian. Wa anzuru madza uraji'u bihi rusul rabbi, agar aku dapat melihat apa yang dilakukan oleh utusan-utusan Tuhanku yang datang kepada aku, maksudnya malaikat munkar dan nakir. Intinya Ammar berharap agar mereka berhenti sejenak di sisi kuburnya, mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia menjawab malaikat munkar dan nakir. Dan sunnah Nabi yang mulia SAW, setelah seorang dikuburkan, kita berdiri sejenak di kuburnya, mendoakannya. Berkata Nabi ketika meninggal salah seorang sahabat, Uthman bin Madhun, kata Nabi, istaghfiru li akhikum, mintakanlah kepada Allah ampunan untuk sahabat kalian ini. Fa innahu al-ana yus'al, was'alu lahu tathbita, dia sedang ditanya, mintalah kepada Allah agar dia ditegarkan Allah dalam menjawab pertanyaan. Ya. Dan kala itu orang yang meninggal masih dapat mengetahui orang sekitarnya. Sampai-sampai mengatakan, wa innal mayyita la yasma'u qar'ani 'alihim. Bahkan jenazah itu masih dapat mendengar telapak sandal mereka manakala meninggalkannya. Allahu Akbar. Gimana kira-kira, merinding enggak? Ya. Ini yang diminta diwasiatkan oleh Amr bin As. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuasaan itu, ya, kekuasaan yang dibebankan kepada kita, orang banyak menganggap itu adalah merupakan nikmat. Sebenarnya tidak, itu adalah merupakan ujian. Banyak orang gara-gara kekuasaan tenggelam masuk neraka. Subhanallah. Karena itu Nabi melarang kita ambisi mengharapkan kekuasaan. Inna la nuwalli hadzal amra man yatlubuhu. Kami tidak pernah berikan kekuasaan kepada orang yang ambisi meraihnya. Ya, kenapa? Bahaya bagi seorang. Amr khawatir, ya, di masa dia setelah menjabat dengan berbagai macam jabatan, dia sangat khawatir dengan dirinya. Kalau sekiranya dia mati sebelum itu bersama Rasulullah berjihad bersama sahabat, dia berharap dia masuk surga. Tapi ketika kekuasaan, ketika jabatan yang dia lakoni, ya, ketika itu dia khawatir dengan dirinya. Radhiyallahu anhu arda. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.